Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala 'ala 'abdihi kitaban 'ajaba. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafa wa nabiyyul mujtaba sahibus syafa'atil 'udhma. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil dhikra, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fasalla, bal tu'thiruna alhayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Wa qala an-nabiyyu Muhammad, la taqumu sa'ah hatta takuna fitanun, badiru bil a'mali fitanan, kaqita'il laylil mudlimi, asbahar rajulu musliman wa yumsi kafiran, wa yumsi musliman wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Wa qala al-ulama' inna Allah ta'ala qad akrama nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam bil isra wal mi'raj. Sadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya sasarengan, muji tasyakur ka Allah anu maha ghafur. Salawat teriring salam senantiasa Allah curahkan terhadap jungjunan alam habibana wa nabiyyana Muhammad. Mudah-mudahan urang nu hadir wengi ieu jaga di poe kiamat singkenging syafaat di Kangjeng Rasul. Hadratal muqarramin wal muhtaramin, segenap para alimil ulama wal asatidil kiram, wabil khususil khusus pimpinan pesantren Al Istiqlaliyah selaku guru kita beserta keluarga besar, kujisim kuring sangat-sangat tibika hormat tur ditedak doana. Mugi-mugi para guru-guru urang, para kiai-kiai urang sing paranjang yuswa anu bararokah. Aparatur pejabat pemerintah, atasan bawahan, sekaligus kujisim kuring dipika hormat teristimewa para panitia penyelenggara acara anu kujisim kuring sangat dipika hormat. Teristimewa deui babaturan kula mubalig anu tiheula. Kasepan mana jeung kula coba? Kasepna mah kasepnya nangan loba ka kula gitu. Sarua eta ge tukang ngacak-ngacak berkat paneglang eta ge. Henek ja kula ge ja. Hanca aing beak dubrak abri ku nyana. Je. Ampura ge nya. Kiai nu tadi ceramah gagah. Hebat. Hebat ke deluhur podium. Ku pamajikan mata nyendot. Teuing moal bisa males nyana ka kula. Ampura mangrusdi nya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jisim kuring tekudu seueur insyaallah nalebih mantep guru urang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Apa sih yang menjadikan kita berkumpul di tempat ini? Terus anda jangan kula urang paneglang ya, bisa bahasa Indonesia. Apa yang menjadikan kita berkumpul di tempat ini? Jawabannya Islam. Lalu apa sih yang mendorong kita mau datang ke tempat ini? Jawabannya Muslim. Maka dua kalimat antara Islam dengan Muslim, Muslim dengan Islam. Ayo, liar-liar orang kabehan. Pak, Bu, punten, Mang Sandri, Mang Komo, lebih paham. Islam dengan Muslim, Muslim dengan Islam. Di Indonesia, loba Muslim, tapi akhlakna kadang-kadang loba keluar di jalur Islam. Betul. Sedangkan kadang-kadang di luar negeri, bapak-bapak, ibu-ibu, itu akhlak Islam loba, tapi belum tentu orangnya Muslim. Betul. Eta mah kumaha mangrus dibayar di Uzbekistan, majak kula maka tinggalin kapal ieu. Maka yang dikhawatirkan oleh orang-orang mereka, orang-orang Yahudi, sudah menyatu antara dua kalimat Islam dengan Muslim, Muslim dengan Islam. Nyajal mana Muslim, make akhlak Islam. Ini yang dikhawatirkan oleh mereka. Loba kan jelema kadang-kadang kieu. Salatna rajin, jelema beunghar. Puasana rada daekan, hanjakal, pelit. Aya teuweuh tah kitu. Eta, matake olah sok pel. Makana Islam tadekeun maju-maju kunaon kitu? Nu beungharna palel, nu miskinna gede omong. Ih bener. Kumaha cek nu miskin? Wuh, eta nu miskin aing ngomong, mun aing beunghar, mun aing cek nyana. Cek nu miskin, mun aing, mun sia kumaha? Mun aing beunghar, masjid segede pareup ku aing dirubuhkeun, dibangun atuh moal. Da miskin iyo. Lah iyo. Hese bu pak. Nu mata kula jadi jalma pel. Aya dongeng na cenagi jalma pelit mah. Lah kula maja mole tenek dongeng deh malah. Jalma pelit paeh. Kuru jalma neta. Bener mah paeh. Geus kitu paeh na kieu bae talengeuna. Kieu bae. Begitu rek di pandian. Cek masyarakat, mil, tak amil. Eta leungeunna kunaon? Jelema pelit. Di pandian, beres di pandian, ditarik ku amil, nek dibungkus, ai jepret, nyabok banget amil. Cek amil, tolol sia, dasar jelema pelit, geus modar nyabok aing keneh bae. Minta bantuan eta amil ka RT, tarik teh, jurek dek. Dibungkus langsung ditak keneh. Amil kesel keneh meureun. Cek keluargana iraha mil disolatkeun anak kebay asar pan paehna ge jam 8 mir kuari kada ke jam 9 aing nyeri hate tadi geus ciksa tuman dibawa ke masjid barang dibawa ke masjid atuh diantekeun bae ku masyarakat kunaon wayah dohor aya nu edan asup ka jero masjid cek edan nah aya mayit ye nu edanna gendut dibukaan ta mayit nu edan dibalangkeun ka kolong beduk. Ganti nyana nu cicing di dinya. Begitu asar disolatkeun, digotong ku opatan, tadi nge ku opatan ieu. Berat mil pan berat jelema pelit gede dosa. Begitu digotong ku dalapana ka kana ka bawa. Rekuk rekuk rekuk ngan amil panasaran. Cek amil piraku aing jat tadi ku opatan ieu kaangkat. Dirabak beungeutna. Atuh nu edan ieu. Kena kena iya na sungut na digegel adau cek masyarakat lomil ngegel tolol digubragan ku amil ku masyarakat heh jasia imanu edan ari mait kemana tuna kolong beduk losok belit makan loba umat Islam jelmana Muslim akhlakna kadang-kadang takut jeng Islam ayak iya jelmana ngajina rajin, puasana rajin, sodakona beki, hanjakal tilok sholat. Ayah ya tadi daerah orang nu kitu, bedil, nyesek nyesek alam dunia, mending dibedil. Eta nu ngamahalkeun kana beas ge nu eta, nu ngajak ajak pabinihan tanu kitu eta horeng. Nama mahal bensin jeng beas. Naon ah jelemana ulah akhlakna, kunaon kupang ngaji. Kupangajian numawi pak bupunten Rasulullah satu acan di Isra dan di Mi'raj kan itu dioperasi dadana ku malak Jibril jeng malak Mikail dikaluarkan tina dada kangjeng Rasul penyakit-penyakit hate dieusikeun lima genep perkara Di antara na ilmu, hiji hikmah, dua iman, tilu hilim, opat yakin, lima ilmu, enam Islam. Cukup jisim kuring sekedik be ngabahas bab ilmu. Kumaha? Ingat wasiat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani quddisa sirruh dina kitab Fathur Rabbani. Sayyidina Syekh Abdul Qadir kantos nyarios kieu. Cek Syekh Abdul Qadir, ya jahilan ta'allamil ilma. Wahai orang-orang bodoh, sanu bodoh urang. Udang kurang kudu rumasa ngaku jadi jalma bodoh. Lamun jelema loba rumasa, eta jelema bagus ngarana. Rumasa bod. Ta'allamil ilma, cek Syekh Abdul Qadir. Anjeun kudu guguru kana ilmu. Naon sababna kudu guguru kana ilmu? Sebab cek Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, fala khaira fi ibadatin bila ilmin. Teu bagus teu naon ibadah ka Allah Subhanahu wa taala bila ilmin, lamun teu jeung ilmu. Leres gitu. Betul apa tidak? Makana alhamdulillah, urang sok ngaos minggonan ka dieu alhamdulillah, bahkan santri-santri kudu syukur alhamdulillah. Manusia anu menang taufik hidayah di akhir zaman ialah nu sok daek ngararaji, nu sok daek ngadengekeun nasihat-nasihat agama-agama. Ialah urang, moga-moga urang kasukeun, amin. Ya Rabbal. Maka santri hirupna ulah leutik harta insyaallah. Lamun urang bener-bener yakin takwana ka Allah, engke ge dirizkian tinu jalan anu teu disangka-sangka ku urang. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah ta. Mantak eta. Jadi santri ulah leutik harta tingali guru-guru urang. Imah santri murungkut, ulah murungkut teuing mang. Dasar geus kupluk deui. Murungkut ih pehewaeun. Ulah kudu sumangat jadi santri insya termasuk manusia anu menang taufik hidayah di akhir zaman para santri sebab ngagali ilmu-ilmu Allah insya tadi tak geus dibahas ku kaifu dhalik dipayun tah geus untung lamun bapak jeung ibu mas santri jeung anak insya bakal digantian ku Allah sanajan segede sireum ateul berkat bapak jeung ibu mas santri jeung anak biayana digantian jaga di kiamah ku Allah. Begitu maot jalma ditimbang amal perbuatanana berat ka neraka. Karakadek dibalangkeun ku malaikat ka neraka. Jeung Gusti Allah, "Up! Stop!" Aya naon Gusti panembeg geus ari neraka? Heula aya keneh amaliahna. Ditimbang bluk berat ka surga. Cek eta jalma, "Gusti, amal naon kitu ieu? Pan abdi mah geus ari neraka, pan ieu kok ditimbang berat ka surga amal naon?" Lain sia basa bareto pernah masandrenkeun anak di ditu di Cisoka atawa di Cilongok. Bener. Anak ulama santren 5 tahun. Pandia cenah biasna ge beak 10 ton linjan nya atuh bae anak siama. Ih bener. Cenah Gusti. Duitna beak 10 juta lin. Ya anak siama teh kaur teleponan bae. Ya iya ya orang kacir cungar cengir tukang namanya. Bener eta punten eta abah jintohnya. Munasabah cek guru kia. Cek guru ya. Abang Rusdinya. Ceng. Bila mana aceng jaga dinasibkan ku Allah datang ka imah. Boga budak leletik hiji dua. Wayahna eta kobong ideran ayati peting jam dua. Bacakan patehah, bacakan kulhu, bacakan ahzab, bacakan salawat. Sabisa-bisa supaya berkah. Kukuring dilaksanakan. Asal balik ceramah, kula bari ngarokok bae kieu. Mulingan kobong bae. Eta horeng di kobong bener lain barokah bae. Cing horeng urang kalakuan santri nyoho kabeh. Eta di kobong pan aya nu ngopi bae ngabulak geus bae kedua emuk. Kumaha nu karari aya? Eta di kobong aya nu kitu. Aya nu kieu bae. Halo. Jadi ini besok? Jadi. Emang uangnya ada, beas dijual 30 liter. Aya anu ieu bae mangga tadi kobong ya. Aya anu ngomongkeun calon mituhana bae. Aya mituh sia bageur. Ih kuari maka aing rada kitu sentimen. Aya ka bogo sia kuari daekeun, rada beda ka aing ayeuna mah. Padahal kuari geus di empat ku palamaro enau akbar nau eueuh teu mempan. Ganti deui id kola Yusufu membleh. Tu ngaca bae beungeut siana doang naon kitu. Aya anu Umean buku leutik bae pelet jeung hijib. Iya sih hijib naon, hijib Garuda aja na ibu. Aya anu ngapalkeun bae. Bari gogorowokan. Al-kalamu jadi mubdada kudu rafa alamat rafana doma dohir ngaji teu timu hayang kana buah dada bogoh ka anak haji mad dohir. Tolol tas eta. Eta macam-macam dikobong. Aya anu ngapalkeun alfiah bae bari jeung ngaco. Qala Muhammadun huwa ibnu Malik masantren mah tebetah mah meuning balik. Kumaha tadina kitu tos eta? Musolliyan ala nabiyil mustofa sakalian bebe jaga indung bapa. Iya tuh. Aya anu kitu bae eta dikobok. Aya anu maca Quran bae kabeneran aya hiji santri. Maca Qur'ana eta satiap peuting Yasin 4 kali bae. Eta kukula dipanggil ceng dia. Lain keur peuting eta ku Mang Haji didengekeun maca Qur'an 4 kali bae Yasin kunaon sih? Kieu cenah abdi mah boga bapa kolot 2, atuh kabehan ge 2. Terus indung kolot 2, atuh bener. Terus kumaha ceng? Kabeh geus maraot. Terus maksudnya eta Yasinna hiji sewang. Oh. Cekula endah nu ieu mah. Bener pak, berkama santren tuh ngalir kali itu ngalir sebab lamun anak pribadi tekudu make Allahumma ausil mitla tawabi ma qara'nahu tekudu sebab min jumlati amalil walad amalul walid setengah natina pagawean anak pagawean kolot moal ayah kolot mun, moal ayah anak mun eweh bijil ti mana orang tinung orang sugan ayah orang dia nu bijil tina batu. Tina batang kelapa, ya Allah. Betul apa tidak? Eta hiji waktu mana maca Yasin sekali doang. Wa ilaihi turja'un, sadaqallahul azim. Eta mana lain ngadoa kalau kang ngomong, hareng tunduh meureun. Sekali eta mah Yasinna penting eta. Cek nya anak ieu, makolot, makolot rejengan bae nya. Ulah raribut ima aceng tunduh penting ieu mah engke bae cenah minggu hareup bae yang opat mah. Oh. Nah, sia doang ngabagi berkat bae. Masya Allah. Ta'allamil ilma fala khaira fi ibadatin bila ilmin. Cek Syekh Abdul Qadir, teu bagus teu naon ibadah ka Allah bila ilmin. Teu jeung ilmu. Fakullu man bigiri ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latu. Sahajal ma ibadah teu jeung ilmu na eta tangtu amalna teu dita. Ja eta. Syarat sholat kudu boga wudu. Sedangkan urang ngalaudupan mimiti sunahna ngumpang ngosok-ngosok leungeun, terus kakemu, terus ngasupkeun cai kana irung, terus ngumbah banget bari jeung badan ajeng ni. Niat terus langsung ngumbah leungeun, terus ngumbah sirah, terus ngumbah ceuli, terus ngumbah suku. Si eta mah ngalaudu rajin sholatna mah, mimiti ngumbah ceuli. Terus kana suku. Endah henteu. Endah henteu tah. Henteu gara-garana eueuh ilmu. Mantak munasabah. Cenah neangan ilmu mah teu wajib bisana, wajib neangan cek saha. Dina kita besara sitin tadi ceritakeun. Man shalla jahilan bi kaifiyatiha lam tasihha salatuhu. Saha jalma salat bari bodo teu nyaho kana kaifiat salatna. Hadirin sadaya, tu lam tasihha salatuhu. Teu sah salatna. Nah ieu. Makana bapak ibu hadirin wal hadirat alhamdulillah urang aya keneh guru-guru urang pantes cek Syekh Abdul Qadir fala khaira fi ibadatin bila ilmin teu bagus teh naon ibadah ka Allah lamun teu jeung ilmu terus ka dituna kumaha cek Syekh Abdul Qadir wala khaira fi itqanin bila ilmin teu bagus teh naon eta urang mutus hukum lamun teu jeung ilmu dikira-kira bae moal bener kumaha ya kira-kira sah tante asana ya kira-kira na imah kira-kira cenah sah doangna teu bener teu naon ngaran dikira-kira pan bareto pernah Luqmanul Hakim hayang nyaho ieu hukum nek dikira-kira pernah nganyoba Luqmanul Hakim coba nek dikira-kira bae cenah kukula ieu cek Luqmanul Hakim kumaha eta Luqmanul Hakim mawa anakna ceng ke dia, ayo mbah nah, nungtun kuda atau Luqmanul Hakim ayo mbah, ieu urang Abah ieu. Nek musyawarah jeung Aceng, ieu keur dikira-kirakeun. Endah teh henteu. Kumaha Abah? Ieu Abah kuari mawa kuda ieu jeung Aceng. Heh. Laju kumaha? Urang ieu kuda kieu ayeuna. Coba piomongan teh henteu. Abah anu naek, Aceng anu nungtun. Naek eta Lukmanul Hakim. Anakna nungtun. Lempang ka tengah lembur. Kumaha cek masyarakat? Ji, eta kolot-kolot tolol. Ari kumaneh cenah bapana naekna kuda, aya anak nu leutik titah nungtun. Lamun katabrak ku kuda, modar cenah anakna. Cek Lukmanul Hakim, Ceng, kadenge teh henteu eta omongan. Jadi kira-kira iku Abah. Oh, Bah. Laju kumaha tuh, Ceng? Laju kumaha tuh, Bah? Ayeuna gantian, Aceng nu naek, Abah nu nungtun. Gantian anak nu naek. Lukmanul Hakim anu nungtun. Lempang deui ka tengah lembur, Mang Rusdi. Begitu lempang kumaha cek masyarakat? Ji. Eta mah anak eueuh poloan. Ai bapa titah lempang. Ari kumaneh cenah nyongclo bena luhur kuda. Bapana tolol deh cenah, lamun anakna nunutan gubrak beragag. Katijak ku kuda paeh. Ceng. Kadenge teh henteu cenah ku Aceng. Kadenge. Laju bah kumaha ieu? Geus taekan ku duga kuduaan. Ditaekan. Ku Lukmanul Hakim kuduaan jeung anakna. Begitu ditaekan leumpang deui ka tengah lembur. Kumaha teh cek masyarakat? Sugan teu deuk piomongeun, ngomong keneh bae teh masyarakat. Cek masyarakat eta mah anak jeung bapa rada edan kuda leutik dibuatan kuduaan atuh mun teu ngamarak payak cenah eta kuda. Ceng, kadenge teh henteu ku Aceng, kadenge Bah. Laju kumaha tugas kieu? Urang tungtun bae yuk kuduaan. Coba piomongan teh henteu. Begitu ditungtun ku Lukmanul Hakim jeung anakna, lempang ka tengah lembur. Kumaha eta cek masyarakat? Eta mah bapa jeung anak rada kurang saparapat. Kunaon kitu mawa-mawa teuing kuda aya moal dibuatan mah cenah. Nah, ketika manusia mutus hukum dikira-kira bae geus moal bener, Pak. Mata kudu ajeng el. Kudu ajeng el ilmu. Naon sebabna? Cek Syekh Abdul Qadir kadituna ta'alam. Maka anjeun kudu daek ku guru. Laju lamun geus guru, wa'mal. Amalkan eta ilmu di guru-guru urang. Insyaallah fa innaka tuflihu dunyan wa ukhron. Anjeun bakal bagja di dunya jeung di akhirat akibat urang boga ilmu. Laju diamal. Nu mawe sok ngadoa ka Allah. Urang kabeh handalin, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Kumaha eta? Cek urang Gusti, ya Allah, moga-moga Gusti mereka abdi hasanah di dunia. Naon eta hasanah di dunia? Cek hiji ulama, innal hasanata hiya al ilmu wal ibadah. Dibere ilmu ku Gusti Allah, daek dibere nyiar ilmu ku Gusti Allah, kadituna daek ibadah. Tak iya hasanah di dunia. Dibere ilmu bari daek ibadah. Kadituna cek ulama, hasanah di dunia hiya ieu nu mahal geuyeuh, at-taufiq ilal khair, dituduhkeun ku Allah kana jalan kabagusan. Daek ngaji, daek salat, daek maca salawat, daek silaturahmi, daek maca Quran dan lain sebagainya. Daek salat sunah jeung sajabana. Bu, Pak, lamun Rasul Isra Mi'raj meunang tugas ti Allah salat, wayahna eta urang kudu sarolat kabehan. Lamun urang geus salat, wayahna ta qobliyah ba'diyahna labalenerkeun. Terus salat sunah awabin. Bu, pancenah kita lamun jalma daek salat sunah awabin. Bu. Heh, ganjaranana eta teh sarua jeung inden bidadari. Bogoh tante mamang ka bidadari. Bogoh tante. Awabin. Sarua lamun urang eta awabin tas maghrib. Sabaraha rakaat? 20 rakaat. Boom, can pernah. Sarua kula geus can pernah. Teu kuat 10, teu kuat 20. 10. Teu kuat 10, genep. Teu kuat genep, 4. Teu kuat 4, 2. Minimal 2. Jalma mun hayang inden bidadari tuh salat sunah awabin. Hayang diangkat darajat anu luhur. salat tahajud. Ti penting. Asa kudang. Atuh pastilah ihudang nama. Salat wallahu alam. Hayang loba rizki, salat duha. Rizkina hayang kontan, salat maid. Menang harita keneh. Gede jeung leutik atuh wallahu alam. Ja santri ku ari mah kitu ieu asal trong trong trong ngaji laleles. Roh aing ngaji deui bet ka wawa aing lieur. Jajal trong betong trong hiji. Nanak cek lurahna, mang nyolatkeun burlak turun kabeh. Kuat 80-an jeung budak laleutik sedikit-sedikit ngilu ta kabeh. Lebah nyolatkeun mah. Mangkaning beunghar nu paehna 50.000 amplopna. Kuat anu melintir 3 kali coba tepuk melintir dan la ilaha illallah. Usaha beta sia eta doangna. Beres nyolatkeun. Dipanggil ku kiaina. Cek kiaina, mana lurahna? Aenan cenah bah. Nu nyolatkeun tak kumpul. Waduh, deg-deg kabehan. Beres kumpul, kumpul. Aenan cenah bah. Kia, kulantaran majelis urang can beres. Jaba pasia teu nyumbang, aing nu mere eueuh. Terus bah, eta duit nyolatkeun wayahna kumpulkeun deui. Waduh. Cek santri mana ku aing geus meuli rokok. Menang geus meuli sarimi atuh dibikeunan kapaksa. Menang ta 4 juta. Belikeun semen anggeus ta majlisna. Menang 3 poe aya nu paeh deui. Tongkrong deui Kiai, ceng nyolatkeun aya santri nu nyeletuk. Cek santri, endek cara kamari deui moal. Allahu Akbar. Eta budak wari. Ieu mun ulah karari aya. Cek sablon kadir kitu geus mun hayang bahagia teangan ilmu at-taufiq ilal khair dituduhkeun ku Allah urang kana jalan kabagusan eta hasanah di dunia tah moga-moga urang kukumpulan di dieu termasuk at-taufiq ilal khair menang hasanah di dunia lamun geus di dunia na hasanah daek moga ilmu daek ngaji langsung diamalkeun dipake ibadah ka Allah wa fil akhirati hasanah. Naon eta? Bagus di akhirat. Cek ulama ayat tawab wal maghfirah wal jannah. Akibat di dunia daek ibadah, engke ku Gusti Allah di akhirat tadi bere ganjaran, terus dihampura dosa, diasupkeun ka surga. Kadituna waqina adza bannan. Bisa eta Mang Rusdi ngadoana mah Mang Rusdi nya. Aye geus ngadoa teh Allahumma ajirna minanar. Cek Mang Rusdi tos salat. Ya Allah Gusti, jauhkeun aku lah tina seuneu aya rokok di kenyotan. Pandeukeut eta ka Nabi wir eta. Terus-terus bae Mang Rusdi jak lagi ngerokok. Geus moga-moga berkah urang kukumpulan di tempat ieu, urang singkenging hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur insyaallah aya guru urang anu yakin langkung mantep, langkung jelas. Hapunten anu kasuhun nu leres taufik hidayah ti Allah anu lepat kabadoan pribados. Wallahu waliyut taufik wa huwa hasbi wa ni'mar rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.